Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo ge bae. Eh, meneng apa ora kowe? Meneng apa ora kowe? Meneng. Bapak kok jar ya. Ujak kok tetike iso keluar gitu sprene kok ya. Apa ora ngerti nek bapak protes ora ora kowe. Masuk jar main minum susu. Wes tak sebut susu plus karo telung galon. Ya, Pak. Terus nangis bae. Apa gara-gara masuk wes sarapan langsung ciliring ya. Dadi kerepe ngentir bae. Mulane maning-maning yang harus dikelubanakan kipir karo godong cuing. Kuwi aja mung dipendeni tok dipangan. Ayo kowe mbarat gawek nari cari-cari celiring malah ngentir bae. Nangis bae. Ramamu ngenes kata ora. Ramamu ngenes. Bela-belane udah mendem celiring dimusi cokoti lembut. Malah menang apa kowe? Menang apa kowe? Tak selubat lakon kowe parut dari sudeng kowe ya. Ujar kowe maju ora mikir, maju ora kreatif. Ujar-ujar kowe umur kowe pira? 10 tahun. Sekolah kelas 2 SD udah nangis sih. Ayo bisa bajib wae. Mesti bener kreatif jadi wong. Ngenes susir ramamu di ngudani kau ngerti apa? Lagi jajah kau sambat dari siapa? Biungmu 5 tahun dulu ngemari ngarep berbalik-balik. Demian mangkat rong tahun mari ngarep. Kau jar-jar kau biungmu harap ngirimi nyong duit. Malah kali ini ngirimi bocah. Bocah siapa kalau siapa nang ngarep? Ramamu siapa? Jangan-jangan ramamu sing asli ya. Orang tak rumat kan anak menungsat. Rumat ngenestok aja. Ayo biungmu bola balik tak telepon 5 tahun. Orang tahu nyambung. Zaman telepon tak sih ngau kabel seselumbat kan dibe. Ngantengnya di handphone. Tak telepon orang nyambung. Karep apa aja jalan biungmu. Karep apa udah urut nang luar negeri. Untuk memperlancar komunikasi Anda, kami ciptakan kartu perdana. Ayam, Dri. Ayam, Dri. Untuk basuruh tuh apa? Ayam, Dri. Ya, kartu ayam, Dri. Ayam, itu basuruh tuh kayaknya. Itu basuruh tuh entok. Memberikan Anda kemudahan dan kemurahan dalam berkomunikasi. Untuk mendapatkan perdana ayam, Dri. Ayam, Dri. Untuk basuruh tuh entok itu. Anda juga tidak perlu susah-susah. Orang kudu nganggo duit. Cukup ayam telung blindit tol bagian baling nyangking perdana ayam Dre. Sikiwis orang sana na jaman telpun-telpunan. Orang sa telpun-telpunan. Telpun kan mambu langgu lambe nirika. Menik SMS-an bae apa? SMS-an. Dan anggar urus-urusan wis karo SMS-an. Ayam Dre. Untuk basuruh tuh rajanya bung. Per SMS hanya 100 perak ke semua jurusan. Harap jurusan Wangon, jurusan Purwokerto, jurusan Banjarnegara, utawa jurusan Kemilir, Tritilo Manis, utawa Pasar Gede, tetap 100 rupiah per SMS. Ya, ayam, Dri, apa udah basur itu, ke? Memang paling jos untuk masalah pengiriman SMS. Bahkan, jika panjenengan harap ngirim SMS dalam jumlah banyak, kali ini kami memberikan bonus besar-besaran. Harap ngirim pirang karung, bae pesanin jenengan, kirim cukup 1500 perak, bae. Haha, pirang 1500 perak, bae. Caranya gampang. Semua pesan jenengan tulis, bae, nang jero kertas. Harap patang lembar atau 400 lembar, bodo-bodo, karep-karep yang ngono. Si penting barang penulis langsung melayu maring kantor pos 1500 oleh perangko CJ campur bonus lim kanji dari kolesan kewet. Itu SMS kang surat. Yoro lunang, yoro terduit. Adanya SMS pokoknya kekur. Ayam, Dre. Untuk pasurut tuh, untuk entoku tuh ya. Ayam, Dre. Punya kaki tukyat. Nah, tukyat dua jam teluh. Senyumnya kaki samis deh bikin greget. Ayam, Dre. SMS banget. Nah, Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.